Ya nggak kasih bapak apa terus gusti mengangkat tapi kalian kami ngahin gusti. Aisyah merusuh-rusuh dia ngomong deh. Subhanus tere. Tere naon. Tere gajihan. Calukan patu-patur. Boros bis. Beres bos dan boros bis. Oh iya hilap. Karusuh teing siapa jadi gitu. Tenang bis. Tenang bos nih tenang bos. Hey, my brother, everybody. Naon? Come here. Naon, come here, teh. Let's go. Jangan lalarti. Come on. Komo eta. Kesindang, iye. Hey, gitu. Kadi, Aji. Duk. Terobolak. Kutara balik. Ayo ngomong salah wae nah nya. Nah nya nah nya nah nya nah nya nah nya nah. Si anjing. Sugan teu moal nyusul. Aduh, mana ditinggalkeun ku elep teh si goblok ye. Alah, aing. Dari nama hayang tenang, hirup teh aing. Datang sieu mah asam lambung naik deuk deui. Mau balik aja kah? Kunaon. Hah? Kunaon. Kunaon, kunaon. Di baheula geus apa, budeg aja teh. Wating cageur. Ah, tepi ka kiamat ge mah cageur-cageur. Celina di beton juga belum. Iya. Alah, ketika aing nanya sahanu maut aja. Klasik aja gitu. Bapak maneh maut ubaran ku tutut. Hakan tutut yang balong naku sia. Wah, geraja tepuk gra. Budek juga belum. Itu yang resep aja deh. Yang akan semua pangabaktos gusti diterima. Bulan tuh cekain oke. Cekain ge budeg aja. Gusti tong dijawab bercuma. Kacape-capek. Mending meser obeng. Geraon obeng rojok cerita tuan. Yang akan semua pangabak terus gusti. Ay ay. Diterima sih deh. No no no. Iya. Aduh, kata minta tolong ke aing geraja minta tolong. Minta tolong geraja segede-gede ke aing geraja. Hah? Acan goblok gila tu. Ke karek gedek sih teh kumaha. Geraja tempok ya. Ayo. Aku menunggumu. Ayo geraja tu, tinggal itu si. Tuh si geraja. Geraja ayo lihat. Jangan sungkan-sungkan, ayo. Ya, cek aing ke nyahoan. Sok lalajo na YouTube. Aing teh apa tu lu waduh jik. Sungut sia bau bangke. Sungut sia bau bangke. Alhamdulillah. Tersangka ilaha. Nau ajik. Jo iraha we, lain iraha sungut sia bu bangke. Bagja, ka urang mana kawina? Aje. Eueuh nu kawin aji. Sungut sia bu bangke. Oh, ka urang bojong. Cai atuh ngadukung di sim abdi, iraha kawina? Eueuh nu kawin. Saminggu deui. Cai atuh gerak dilulur atuh. Upami bade menikah mah dipingit dilulur. Dilulur nanti ku syari bangkuang. Aing ge nyaho. Dilulur mah ku syari bangkuang. Ish, sanes ku oli. Syari bangkuang. ku oli masanes dilulur atuh eta mah kacilakaan. Aing ge nyaho anjing. Lain urusan dilulur awuh nu kawin. Geus. Komo oli rema. Hayang pakem sieun hirup. Mina-mina teuing. Insyaallah abdi ge bakal kasumping ka itu alhamdulillah. Nya iraha bulan maduna? Awuh nu kawin. Awuh nu bulan madu. Jungut sia bau bangke. Nah, batu mah bulan madu teh ka Bali, ka Pangandaran, ka Lombok. Nah, bulan madu teh ka Oyo. Anjing. Atuh Oyo mah murah merintih. Eueuh nu kawin anjing, eueuh nu kawin kumaha sia anjing. Insyaallah. Abdi ge bade ka itu. Nek bulan Cimohon. Sareng pasti sareng gue naon nene. Ngangge batik. Cai abdi tuh ngangge batik abdi geujing dudungannya. Tuh cing dudung geujingnya. Batik kumaha? Batik polos. Di mana cing aya batik polos teh? Aya batik gue colakan teh polos teh kudu make batik. Naon nene? Teu kudu make batik insyaallah. Lan cimohon. Tuh dunungan ge bade jajap ka itu ulah hari naon nene. Oh pasti kaul atuh abdi oge. Kaul da sadi geutikeun abdi ge tiasa ngalagu nya abdi ge boga hape abdi ge ngan nyeri hate hape abdi mah. Ongko anyar hape teh tapi eueuh soraan. Hape abdi mah nya aing geter mah geter ngan didengge teh eueuh soraan. Lain urusan hape na ceulina jeung. Eta ge teu sidang dosen ku abdi hape na mah. Nya lain hape celisia celisia mengpet naon nya celisan maneh mengpet ih nama mawa punana hape punanak mah soleh da teu dibeubeutkeun ku punanak mah henteu da teu ngarungsa punanak mah ieu hape nya kitu meuli motor abdi teh meuli motor motorna mah alus anyar keneh diplastikan keneh nya ngan teu hirup-hirup ai maju mah maju ngan teu hirup. Klaksona ku abdi pencet-pencet teu disada-sada. Nya kenapa teu jempling? Eta kitu motor silent teh kitu. Lain motor silent anjing. Celisia bonge anjing. Cimohon eta kitu abdi parantos ka bengkel. Nya bengkel teh kudu disiurian. Nyeri hate atuh. Nya nyeri hate disangka budeg. Lain disangka emang budeg anjing. Sia teh budeg. Nana, budeg. Ngahina teh jelema jeung ngamarukeun haji mah di budeg cenah. Padahal mah urang mah teh budeg nya. Nya. Lain tuh sakitu nang torengna maneh teh nanya ka kadenge. Sakitu tarik da tuh dudungan ge kadenge. Kitu hiji-hiji abdi leuwih eueuh nu ngomong anjing teh. Deuk deuk deuk anjing. Bulan teu ngomong. Tepi noda maji si mabdi nyangakeun si mah pangabaktos. Kahunyuk panjenengan Gusti Prabu. Mugia katampi kalayan kabingakan nyajangnya. Mugia salira leah manah nampi pebakti ti kula itu kaayaan nana. Puja stuti sampean diterima. Kumaha diterima? Hatur nuhun. Kana kasihanana salira tos nampi pembakti abdi. Mugia kasihan salira dibales ku numur beng alam. Dibales ku maha suci. Salira janten jami anu saleh tur salehah. Mudah-mudahan sakinah mawadah sareng warahmah. Sami-sami. Kumaha? Sami-sami. Oh kitu. Atuh ieu teh aya pikir saeunaon salira dina waktu ayeuna. Salira nyata ngaging silingi sadayana. Sadayana paratus karing mungkulung kok karonyok. Tokar keliung tali untung. Siapa mana karap itu kumah? Kita mengening tangi lucing. Tapi kotok dina gantar diriung kuadi butuh. Wayahna ayeuna urang init ka nagara Amarta. Bade naon ieu teh? Nya eta urang maling hiji awewe anu ngaranna Dewi Utari. Utari? Iya. Ongko pergi wati ta eta poho aing. Pergi wati aing poho. Wajare aing. Da siang ngaraja wae atuh da. Oh pergi wati iya. Oh sae mangga. Aing pergi wati teh anakna Arjuna. Oh putranya Arjuna. Oh saya atuh Gusti da teh mageulis di mana salira penak sareng Dewi Pergiwati? Manehna sok live IG. Sok live TikTok. Oh kitu nya. Sok live jeung Bunda Kurla. Disawer ku kaula teh ku kapal ku mau. Jae. Mohon dak kapungkur mah Gusti lamun hayang ningali istri teh ngangge ieu geuning ngangge potret. Nya ini merina IG. Baheula mah abdi keur babogohan make foto. Nya make foto baheula mah abdi ngirimkeun foto ka itu ka bogo. Babogo oge ka abdi ngirimkeun foto. Ari dicecekel ku abdi fotona teh dibuka foto nini nya Gusti mun sedih. Nya baheula mah pan babogohan teh lamun kana foto teh geuningan aya lagunya. Lagu daun. Potret manehna nu kumaha? Potret manehna nu katampa minggu kamari di pikuraan disimpen di hade hade. Batur dina simpen aduh indah mepesan teman hati potret manehna potret manehna ditilik di sidik-sidik ditetep di bulak balik ku manis bae Gusti lebih kan nyeleket kena hati kieu itu Gusti adi bobogohan dikitu we dina potret nya lebih ka baseu protet di siuman nya lebih ka ledeh ku abdi teh potret Gusti dilaminating eta potret teh. Heeh. Ayeuna mah dina HP we gampang kusinya. Ye. Heeh. Firbendra. Nggih. Barang nu joena imba wacana karesan aya jurut talungtik anu bakal laporan. Pangapunten, Ulun. Saha? Ya abdi. Sama. Saha? Abdi Ulun mangga. Tarima. Sanya. Upami di pertanten mana me abdi Adi Chandra. Adi Chandra. Ya. Rekaun. Abdi pagawean saraku juru talungtik. Juru talungtik. Ya. Itu bulan juru masak kongko. Masak naon? Bala-bala. Ya gitu. Ngaduh apa met. Aya laporan naon? Mun dilakon aya jelema tiluan Gusti nu ciduga. Aya jelema tiluan. Sumuhun, Ulun. Ulahana ari ditu. Saha duka? Ulahana. Ari ditu aya jelema tiluan Gusti ku abdi ditalungtik anu hiji istri anu dua lalaki. Anu dua mah geragah istri sareng pamegat. Tuluy. Nu hiji deui mah jigana pangawalna Gusti. Cik tempoh kwanyun. Kok abdi paling kurang tinggal kwanyunya? So, kurang tempoh. Allah wabar, bis. Oh, siya tiku mama, tante, tante. Weh, pan abdi mah jodoh talunti, kulan. Abdi mah sarajan ti kadeketan, abdi ningali kutu di jero ubuk bisa buka tempoh kwa itu. Kutu kormeng ba, ajik ta. Di jum. Ya, oh iya ulang tinggal, ulang tinggal. Ayo, tinggal, tinggal. Ayo.